bagi para pendahulu bangsa kita. Tidak hanya sekedar mengingatkan semboyan ini, tapi tanamkanlah di hati Bapak Ibu sekalian, lestarikan dan tak lupa wujudkanlah dalam identitas bangsa kita ini. Jamaah pengajian yang saya hormati, menyikapi beberapa berita-berita adanya perkembangan teknologi, maraknya hoax, berita-berita bohong yang kini menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat. Saya berpesan kepada jamaah sekalian untuk tidak mudah percaya maupun terhasut dengan berita-berita provokatif yang belum jelas sumbernya maupun belum jelas kebenarannya. Dan yang lebih penting lagi untuk tidak mudah menyebarkannya. Apalagi berita tersebut menyangkut masalah SARA, karena tentu hal ini sangat rawan menimbulkan perpecahan. Hari ini kebinekaan itu sedang diuji. Hari ini persatuan dan kesatuan bangsa kita diuji. 2-3 hari ini media massa yang gelak-galaknya memberitakan permasalahan yang ada di Papua. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Hanya gara-gara informasi, berita-berita yang belum tentu kebenarannya dijadikan modus untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Tentunya harus kita bersikap dewasa untuk menyikapi ini. Kita lihat bersama hanya gara-gara informasi-informasi yang belum semuanya menjadi terpecah belah. Tentunya harapannya Bapak-Ibu sekalian hal itu tidak terjadi khususnya di Kabupaten Magetan. Sekali lagi kita menghormati, karena apa? Karena kita di Islam sendiri sudah mengajarkan bahwasanya dibentuk berbangsa-bangsa, suku-suku, agar kita saling mengenal. Kita saling mengenal, sekaligus menyayangi. Selanjutnya juga saya mengajak seluruh jamaah sekalian untuk meningkatkan pengamanan swakarsa dengan menjadi polisi bagi kita sendiri. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan keamanan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Mas sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Magetan berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya-upaya untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Magetan agar tetap aman, damai, dan sejuk. Demikian sambutan dari saya. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila tempat yang kurang memadai juga fasilitas, saya mohon maaf selaku pimpinan Polres. Sekali lagi, mari kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari provokasi-provokasi yang akan memecah belah keberagaman kita di bangsa Indonesia ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kapolres Magetan. Dan sambil menunggu kedatangan dari Gus Miftah, kita akan dengarkan beberapa lantunan lagu qasidah dari persembahan dari Qasidah Poluan Polres Magetan. Tes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi. Seluku-seluku badok padoe elailu siromo menyang Solo leule payung mudo majentit lolo loban wong mati ora opah yen opah ngeteni bocah yen urip ayo ngibadah. Sluku-sluku patok, patok ela tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita pada acara inti, pengajian akbar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Dan marilah kita ikuti bersama tausiah dari Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Sayyidina wa Maulana Muhammadin Asliyil Jamal wa Mamba'il Kamal wa Mustaudail Jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal ma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para bapak-bapak guru, para alim, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kula takdimi, yang sangat saya hormati Bapak Kapolres Magetan beserta jajarannya, para kasat, para kapolsek, dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jemaah pengajian dalam rangka peringatan kemerdekaan Polres Magetan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini, walaupun dalam kondisi yang sangat payah ini Pak Kapolres, saya dua minggu ini bang luar negeri 3 kali. Dari Hong Kong pulang langsung lanjut Aljazair, penerbangan 18 jam karena di benua Afrika. Lanjut pulang langsung ke Taiwan. Begitu pulang dari Taiwan malam jam 10 sudah berangkat ke Bali. Ada pertemuan dengan kiai-kiai se-Nusantara. Kebetulan saya yang paling muda didapuk menjadi narasumber bersama Pak Kiai Said. Baru nyampe sore ini tadi, belum sempat kelon langsung ke Magetan. Sungguh ironis nasib saya ini. Agak dijamak. Maka nanti saya pulang sebelum berangkat lanjut pengajian ketemu istri langsung jamak takhir tanpa kosor. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika beberapa kiai tanya sama saya, Gus jarang di rumah, nggih kiai. Kemarin alhamdulillah kiai-kiai sepuh rawuh, Mbah Dimyati Kendal, Kiai Kafabih Lerboyo, Gus Haidar Babu Runjing, Kiai Mustamar Marzuki, semuanya rawuh termasuk Pak Kiai Said, Gus Yaya Setakuf, macam-macam. Saya ditanya, Gus Murta jarang di rumah, jarang Kiai. Dia bilang, mbok nikah lagi. Yang tadinya saya tidak punya keinginan jadi mikir. Maka malam hari ini minta izin Kiai-Kiai Magetan, mudah-mudahan direstui. Syukur-syukur dikasih santrinya. Amin. Maka Bapak Ibu, istilah kerennya apa Pak Kapolres? Jet lag. Jet lag niku rasane ora kaya jejak bumi. Kayak ini saya merasa tidak menjejak bumi, tapi menjejak panggung. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, konsep kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan apa? Liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu bihi. Jenengan pengen bahagia niku konsepnya sesederhana ini sebenarnya. Ini karena paling banyak yang hadir anggota ya. Saya juga termasuk anggota, anggota Banser. Saya akan sampaikan betapa kemudian kebahagiaan itu sangatlah sederhana. Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia kata Ibnu Athaillah, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Kalau standar kebahagiaanmu itu sederhana, maka akan semakin sedikit yang membuat kamu itu bersedih. Tapi sebaliknya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau standar kebahagiaannya ini terlalu tinggi, maka potensi kesedihannya juga sangat tinggi. Jadi umpamane ngeten Pak Kapolres. Kadang-kadang wong lanang itu kan duwe standar itu keduwuren. Jadi omongannya itu keduwuren. Saya khawatir kesampluk pesawat cangkeme karena terlalu dhuwur standare. Omongannya terlalu dhuwur khawatir disampluk pesawat. Makanya tadi saya sampaikan di pengajian pertama, pesan dari Mbah Mun itu begini Pak Kapolres. Orang yang baik itu adalah orang yang tidak berubah baik dikala senang maupun susah. Jadi duwite okeh ya biasa-biasa wae, duwite titik ya biasa-biasa wae. Punya jabatan biasa-biasa saja, enggak punya jabatan juga biasa-biasa saja. Jangan berubah. Kadang-kadang kan kita berubah. Lak duwe duit gawayane ora umum, lak ra duwe duit susahe ora umum. Jadi lak duwe jabatan senenge ora umum, lak ra duwe jabatan susahe ora umum. Sementara ajaran Mbah Mun itu enggak berubah. Duwe duit yo biasa-biasa saja, ra duwe duit biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita enggak apa, kalau lagi punya uang, biayane ra umum, apa-apa dituku. Kesenggol kancane ini bengok, gaya atau cangkemu regane piro? Lak di duit, gayane romo. Begitu ra duwe duit nyuwun sewu, raine kaya kotak infak. Ini masalahnya. Lah kadang-kadang kita juga seperti itu, standar iki keduwuren ngoten. Begitu kita di luar lagi bekerja, standar iki gaya. Begitu pulang nanti akan disambut dengan senyuman oleh istri. Bayangke bojone adus dandan wangi wayu. Bojone wis lipstikan. Ngalise wis dikerok ganti buntut kalau jengking. Raine wis pupuran, medak FIFA nomor 4. Dandane ayu, pakaiane seksi, bayangane dari kantor, dari Polres. Begitu masuk rumah disambut dengan senyuman, sudah dibuatkan minuman kopi umpamane. Senajan to kopi ini wis adem banget ini. Aku mung kondo adem dan itu. Di meja makan sudah tersedia hidangan makanan sesuai dengan selera kita suami ketika pulang ke rumah. Standar hidupnya. Begitu mulai tekan oman dodok lawang, assalamualaikum bu, ora dibuka. Begitu dibuka ternyata bojone sih micek, isih turu. Yang tadi bayangannya dari kantor istrinya itu sudah dandan wayu, bodo bojone cik ngorak-ngorok. Turu cangkemen duweh, ngiler, ongap-angop karo ngukuri silit umpamanya. Mohon maaf, ketika tadi bayi ekspektasinya seperti itu, ternyata kenyataannya kaya ngono, kira-kira lo ratin apa mboten? Lo ratin, soalnya apa? Standar hidupnya ketinggian. Sing dibayangke umpamane pengen dadi Kapolres Sidoarjo umpamane. Oh, bayangane. Oh. Kok tibane ning Magetan merongos, merongos umpamane. Jadi ekspektasi tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Maka Ibnu Athaillah mengatakan liyakinlah matafrahu bih, yakinlah matazanu bih. Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Jadi santai-santai mawon. Tu umpamane aku mbayangke diundang Kapolres iki sangune akeh. Umpamane lho. Kuwi ekspektasine ngono. Bayanganku lak diundang Kapolres Magetan iki kelase karo Kapolres Sidoarjo umpamane to. Begitu mulai ternyata beda. Akhirnya lara hati, makanya enggak boleh. Maka saya tidak pernah membayangkan. Kenapa saya bayangkan wong sudah pasti ada kok? Kalau toh tidak ada kan bisa langsung lapor ke Satreskrim. Karena kalau ngundang kiai enggak disangoni melanggar KUHP pasal 378. Kan penipuan, Pak, itu. Jadi seperti dalam sebuah hikayat ana ratu. Ada raja ini dikasih oleh-oleh cangkir. Dia bahagia banget dengan oleh-olehnya ini. Kemudian tanya kepada penasihat kerajaan. Wahai penasihatku, bagaimana menurut Anda cangkir ini baik apa enggak? Bagus apa enggak? Dijawab oleh si penasihat, bagus, tapi menurut saya raja enggak boleh punya ini. Kowe iki goblok, wong seneng kok ora oleh duwe. Rajane nesu. Saking senengnya dengan cangkir itu, tiap hari sang raja minum dengan cangkir ini. Satu ketika minum jatuh pecah, akhirnya dia kecewa. Begitu dia kecewa, penasihatnya dia bilang kepada penasihatnya, sing mau omong kayak bener. Umpama aku wingi ra duwe cangkir iki, aku ra mungkin kecewa. Jadi saya dulu Pak ketika mencari istri, standar saya biasa-biasa saja, Pak. Ora kok kudu ayu, kudu mancung, enggak. Standar saya waktu itu adalah ketika saya ditanya sama kiai saya, Miftah, kowe lang golek bojo milih sing ndi? Ayu ora solekah, apa elek tapi solekah. Lakmu mendasku tau. Akhirnya waktu itu saya jawab, saya pilih cantik walaupun tidak solekah. Kiai ku nesu Pak Rifai. Mungkin berarti mentingnya fisik. Enggak. Kenapa kamu pilih cantik walaupun tidak solekah? Saya punya alasan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok. Kalau istri saya cantik belum solekah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan makmum saya solekah. Wow, gagah. Tapi kalau istri saya solehkah, jelek wajahnya, mohon maaf kiai, ndadek ke ayu, larang regane aku. Saya kira dandane larang endan. Lah wong tua-tua kuwi murah ndak FIFA nomor 4. Murah. Lah ibu-ibu bayangkari saiki, wah, ngeri. Model kecantikane macem-macem, ana krim malam, krim pagi, ngono. Wis wedaan nganggo blush on. Alis wis apik nganggo disulam, untu merongos titik pasang kawat. Belajar dari penjara to. Untu di penjara, mentang-mentang suaminya reskrim. Untu di penjara. Maka saya tidak pernah mengizinkan istri saya pakai kawat. Aku mbayangke ra tegel. Lah bojoku cangkeme kawatan nyipok aku, entek cangkemku. Moh. Apa bedane wong biyen karo saiki Pak Rifai? Bedane siji, lak wong biyen iki otot kawat balung besi. Kalau orang sekarang enggak gigi kawat untuk selfie. Iya. Ila ibu-ibu bayangkari sing rada merongos titik, santai saja. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Dan alhamdulillah standar saya seperti itu dikasih oleh Allah. Bojoku ayu tur soleka. Luar biasa. Sampai soleka gelem tak wayuh. Jajal. Jos banget to. Abah saya siap untuk dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya asal Abah mau diracun, mau diar aku rasuka. Cangkeme rondo mulai cerewet. Maka standar uripe dhewe ini jangan muluk-muluk dan gitu. Makanya kenapa banyak anggota polisi yang kena masalah, karena standar hidupnya ini kadang-kadang terlalu berlebihan. Kalau toh kemudian tidak suaminya, biasanya yang berlebihan siapa? Pasangan nih. Maka kalau saya menafsirkan ayat summala atiyannahum min baini aydihim min khalfihim mu'an sama'ili mu'an aymanihim, niku nyuwun sewu, setan tuh menggoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Itu termasuk dalam berjuang, Pak. Orang itu kalau berjuang, umpama nih, orang saya ngomong Pak polisi lah rakapena aku. Daripada mulai hati sangon ini kan bahaya aku. Orang itu ketika berjuang untuk agama, ujiannya kan nyuwun sewu. Diuji dari arah depan, di arah belakang, diuji karo bojo, diuji karo anak. Biasanya bojo ini sing ra kuat, kowe iki dadi kiai iki apa to, Pak? Mbok kaya polisi gajian tetap. Kiai ra duwe gaji. Wis mulai cerewet bojone. Lah bojone kuat, sing ra kuat biasane sapa? Anake. Ora apa-apa, mbok urip sak lumrahe to. Kerja duwe duit muangkat isuk mulai sore. Lah anake kuat, sing ra kuat sapa? Cangkeme maratuane. Dah cileke ngerti melu guyu ya lho. Kok Gus Musta ngerti-ngerti aku mbiyen nyoto dicereweti maratuaku ta kandhani. Maka saya paham, sing mulai cerewet maratuane duwe mantu ra jelas sumpah. Umumannya kok mantu ini mengmudin, halah wis siloko meneh siloko ya pokoknya semulai dionek-onek ke karo maratua lah mantu ini polisi itu sih mending, mantu itu siapa? Polisi! Mantu itu siapa? Mudin, halah mudar tapi bila aku sering ngomong, polisi ini ku penting, mudin orang kalah, penting polisi mati sing bungkus, mudin mudin mati, bungkus dewe. Kan ibu-ibu lah golek mantu golek omoden. Bagaimana tidak? Jenazah saja dirawat, apalagi anakmu. Iya. Jadi nyuwun sewu. Kalau anaknya kuat, istrinya kuat, sing ra kuat biasane bojo. Mbok tukang sutike minggat ora sane kono ya ngopo? Malah pamer bokong. Maratuane sing mulai cerewet, aku iso ngomong ngono ndan aku tau ngrasake. Soalnya kula niku mbiyen rabi niku mung modal Suprafit tak dol payu 7 juta tak ijolke motor sing iso ngentut. Akhire kula ngaji ngalor ngidul niku nyilih montore mertua Astria Grand tahun 96. Jadi saya itu benar-benar meniti dari nol dan 96 numpak Astria Grand tahun 96. Mangkat ngaji ning kulon Progo mulih udan kentekan bensin. Ndelah mulih yo ora diamplopi. Akhirnya nuntun motor tuh sampai 20 kilo. Begitu sampai rumah buka lawang rawani op menen dodok kamari bojo. Lah ranggo apa-apa? Ranggo apa-apa kan iso barter. Ha, kowe tak kaya iki aku njaluk kuwi ngono. Itu pernah saya rasakan. Dan. Tapi nyuwun sewu karena standar hidup saya itu minimalis, ya santai-santai saja. Makanya saya melihat ketika saya ketemu dengan teman-teman propam itu, teman-teman provos dan pengamanan itu, kok ada anggota yang masalah, terutama bermasalah dengan keuangan. Itu rata-rata karena standar hidupnya ini ketinggian. Laura sing lanang, kuwi bojone biasane. Mila Bu Bayangkari, rungokno kupingmu, rungokno. Harus seperti itu lho. Kudune iki ya biasa-biasa wae. Oh, kelase oh bojoku iki ya Bintara, rasa gaya. Tuku sepatu ya rasa sing apik, rasa Gucci umpamane ya ATT wae. Yo, apa kuwi ATT awet tekan tuwa, pamane. Standare ATT tukune Gucci ya mrongos. Standare tas biasa-biasa wae kudu tuku LV. Ya ora muk bojomu. Akhirnya menuntut suaminya untuk dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Yang terjadi apa? Menghalalkan semua cara. Ini kan bahaya, Pak. Akhirnya jaluk ini, jaluk ini, jaluk ini. Sing lanang mumet Bayangkari tuman. Makanya kalau di Jogja itu Pak itu banyak BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Itu wongrongannya di hotel Pak, wah janus, warisan. Padahal gue mau, mending BPJS yang kedua, barisan para janda sosialita. Wah, wih jos banget. Dan saya kebetulan juga BPJS, buronan para janda sosialita. Kandani bojomu Pak Jumadi, kandani. Jadi di dalam wilayah itu kemudian saya menerapkan standar apa? Standar kerja itu maksimalis, standar hidup minimalis. Gue baru top. Maka saya mempunyai dua istilah, sumaker sama kirmasu. Sumaker gue sugih macak kere. Sementara kirmasu kere macak sugih. Lagi ciloko ini. Sajanjane kere tapi gua ya ini kaya wong sugih. Wongnya ya teko ini. Ya melu guyu tenan wis. Biasane jilbabe abang biasane. Jilbabe abang. Sing jilbabe ijo insyaallah lah. Luweh parah ngono. Dadi apa ndan sumaker karo kirmasu. Sugih macak kere karo kere macak sugih. Saya di Mabes Polri itu ada kenalan orang baik, Wak Irwasum Mabes Polri. Irjen Umar Septono. Ini bagi saya orang luar biasa itu, orang luar biasa. Dan santai banget itu. Kebetulan beberapa saat yang lalu saya ada acara di Bengkulu. Kemudian kebetulan beliau juga ada acara di Bengkulu. Saat pesawat, naik pesawat batik waktu itu. Elek-elek Gus Miftah pengajian numpak ya bisnis lah. Pak saya di depan. Saya dikasih tahu sama teman Mabes Polri. Itu Pak Septono bareng sama Gus Miftah ke Bengkulu. Beliau ada acara di Bengkulu. Begitu saya masuk di kelas bisnis di depan ditak enteni. Iki jenderal ini neng di kok rata-rata. Oh paling salah informasi beliau enggak naik di sini. Begitu turun dan saya turun dari pintu depan, beliau dari belakang tak delok tak enteni. Jangan-jangan beliau ada. Ternyata benar, beliau turun dari pintu belakang. Gowo ransel dhewe digendong dhewe ditenteng dhewe. Tanya, jenderal tadi di mana? Saya di belakang, Gus. Berangkat ke sini sama siapa? Saya berangkat enggak sendiri. Enggak bawa ajudan, enggak. Tahu di sini sudah banyak teman jajan. Kelase iki lho. Bintang loro. Ono kadang-kadang lan ndeso ketemu kaposek gaya aku jeweng kali ra umum kok aku. Ini bintang dua, enggak bawa ajudan. Begitu, oh lah kayak Pak Septono tak enteni. Akhirnya saya dipeluk dirangkul. Gus minta ada ngaji di sini. Iya, jenderal. Kalau malam ini saya enggak ada acara, saya mau ngikut. Akhirnya beliau kirim dan tasmu tak gawake. Ampun, kiai kok bawa tasnya polisi. Kebalik katanya. Ini kan orang-orang yang luar biasa. Dan beliau enggak malu, bahkan ketika jadi Kapolda ditilang sama di mohon maaf, diberhentikan sama anggota lantas di jalan orang nesu. Karena standar saya enggak ngai-ngai, enggak macam-macam, ngerti adem diganti dhewe karo panitiane. Iki dikake Pak Kapolres, urung tak umbe, kake Pak Kapolres. Moga-moga sok dadi jenderal. Jenderal sing orang gaya pokoke ya. Jenderal kaya Pak Septono pokoke. Saya enggak minum kayak gini, monggo Dan. Pak Muhajir iki Pak Jumadi. Saya itu minuman kemasan enggak ada yang minum. Coca-Cola, Fanta, Sprite, apa itu Pokari, enggak minum saya. Pokari Sweat, soft drink, soft tech enggak minum saya. Dan filosofi hidup beliau itu luar biasa gitu. Asa ketok lajek lah Pak Saptone kira ketok jenderal lah. Pawakane desa lah, kaya Pak Rifai lah pokoke insyaallah. Jadi jangan standar hidupnya ini ketinggian. Maka kalau ada orang itu kirmasu kiri masak sugih, ini bahaya. Tidak hanya anggota kepolisian, masyarakat juga seperti itu, Bu. Makanya tuntutanmu kepada suamimu itu biasa-biasa saja. Saya melihat anggota-anggota DPR yang koruptor itu rata-rata gaya hidup istrinya itu ra umum. Tenan, Pak. Saya itu di Jakarta ada komunitas orang kaya. Kalau arisan Pak Kapolres, sekali arisan berapa? 250 juta. Sebulan peng pindo. Berarti sebulan 500 juta, Pak. Jajan. Apa rumangsane wong sugih ki aja. Wong kadang-kadang yo duwe duit kadang-kadang ora. Kan begitu, Pak. Makanya kan kebanyakan dari kita bayarannya mboten rupiah tapi yen. Yen duwe-duwe ya iso mangan itu. Yen ora yo ora gitu. Maka disinilah kemudian prinsip yang perlu kita lakukan adalah wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dadi standar hidupnya ini biasa-biasa saja. Aku ki wani ngomong ngono ya Bapak Ibu, karena memang saya benar-benar berangkat dari nol. Makanya kalau orang sekarang rasane saya iki Miftah gaya, numpake Alphard. Kowe ora ngerti aku. Uripku ki ning dalan, entek ning dalan, turuku ning mobil. Umpama numpak biasa wae awakku ki sehat yo ora apa-apa. Jadi hanya karena bukan tuntutan hidup tapi kebutuhan. Dan kalau saya ngaji di sini langsung ke Surabaya balik nih Pekalongan umpama. Kok numpake Avanza? Ya remo boyokku dan. Jadi kadang-kadang malah ngerasani kira jelas gitu loh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita syukuri malam hari ini kita bisa berkumpul di sini lesehan, bahkan kira nganggo kloso. Insyaallah kowe mulih little body leh. Silite gatel kelebon wedi insyaallah. Mudah-mudahan malam hari ini doa bersama dari Polres Magetan di dalam rangka HUT kemerdekaan RI diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan tidak hanya untuk masyarakat Magetan tapi untuk Indonesia. Insyaallah. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, standar kebahagiaan seseorang itu tidak sama dengan orang lain. Makanya saya dulu dipesen kiai saya, Pak. Le, wong urip ki ora usah kakean ngitung, aja pitung. So bakale awakmu ra iso ngitung. Ini beneran. Saya dulu itu zaman kuliah mau hidup saja enggak bisa, makan saja susah. Tapi saya itu mempunyai optimisme yang tinggi. Setiap kali saya mau makan, saya berdoa itu doa saya beda dengan jenengan. Ketika saya berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tak saya tambahi, ya Allah, hari ini saya enggak bisa makan, tapi satu saat nanti saya harus bisa ngasih makan orang. Ketika saya kuliah. Ketika mau tidur, aku ora kuat ngekos. Setiap kali saya mau tidur doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kok doa ngising toh? Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Ya Allah, hari ini saya enggak bisa tidur, tidak bisa ngekos, tapi satu saat nanti saya harus bisa ngasih tempat tidur orang. Dan ternyata semuanya diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimisme iman. Dan standar kebahagiaannya itu beda-beda. Milo juga kan ngitung. Kalau kemudian orang itu bahagia karena hartanya. Anda pernah, kalau tadi nulis di mobil ini. Ada orang kaya dari Jerman, namanya Adolf Merkel. Dia orang terkaya di Jerman waktu itu. Dan ternyata Adolf Merkel ini tidak bahagia dengan kekayaannya. Buktinya apa? Dia matinya bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya di kereta api. Padahal bondone oke. Mila, aku ndelok wong desa iki suweneng kan. Wong-wong desa iki asline karo awake dhewe iki sugih wong desa. Panahe berhektar-hektar. Sawahe amba. Sapine akeh, weduse akeh. Tapi standar hidupnya itu minimalis banget itu lho. Sarapan esuk menganggo kulupan sambal terasi. Walah mangane karo ngene iki suwenak wong desa iki. Sementara kita sebenarnya yang tidak lebih kaya daripada mereka, mobile luwe apik, mangane ning restoran sak piturute. Standarnya ini ketinggian. Dan standar kebahagiaan tidak dihitung dari harta. Nyatane Adolf Merkel ini mati menabrakkan dirinya di kereta api. Mergo stres bondone oke ana kereta lewat dhek nabrak. Buar. Mati, Pak. Enggak dijuk dan. Pak Jumadi pinter. Mbukae lah segar iki ngenteni jenengan kaget. Kira ketok. Pak Jumadi isi sukses engko didelok rampunge. Urung saiki. Maka bahasane Mbah Mun apa ndan? Orang itu kelihat mulianya itu bukan ketika dia masih hidup, sudah mati. Ketika kematiannya kok dia ditangisi oleh banyak orang, didoakan oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang, inilah kelihat kemuliaan. Lah sing urip ya nyuwun sewu. Alah diurip ya iso dihormati mergo jabatane. Maka tadi saya bilang, jangan pernah bersandar kepada pangkat dan jabatan. Karena jabatan itu tidak lama. Jadi Kapolres paling mentok 2 tahun. 2 tahun. Bupati enggak ya, wakil bupati enggak ya, paling 5. Kepilih meneh 10 tahun lah ora dicekel KPK ta kandhani. Aku ngomong kono lho Pak ya, orang ngomong ngene lah aku, Pak. Kalau lagi kita bersandar kepada jabatan. Bersandar kepada kecantikan. Halah, ora suwe. 20 tahun sampai 40 tahun masih ayu. 50 tahun peyot kabeh tak kandhani. Cantik itu tidak awet. Maka jangan pernah menikah dengan orang cantik, tapi menikahlah dengan orang jelek. Kenapa? Karena jelek itu pasti awet. Lho tenan, kacile elek, tuane tetep elek. Awet. Ana polwan ayu ora suwe tak kandhani. Oh, meneh polwan kok ning lantas. Lah rong taun ireng tak kandhani. Kekayaan tidak menjamin seseorang itu bahagia. Satu. Apakah ketenaran itu menjamin orang bahagia? Enggak, Pak. Michael Jackson. Coba. Michael Jackson itulah nyuwun sewu. Akhirnya overdosis gara-gara kebanyakan apa? Minum obat tidur. Dia masyhur tapi uripe ora kepenak. Makanya kalau saya disuruh milih, mending ora kondang-kondang banget lah. Dadi wong kondange ora kepenak, Pak. Sak gun-gun konangan tak kandani. Tenan, Pak Bupati. Oh, konangan. Ya kemarin wis kesel-kesel mau salah menghadiri acara pake-pake turun bandara wis dirubung wong. Sampai acara dirubung wong. Foto. Apa meneh kok ketemu jamaah rondo alah-alas. Momet ndasku. Tangan kula niku bendina kecakar, Pak. Iki ketemu wong rondo ngono kuwi. Terutama Rojali, rombongan janda liar. Wis. Cilaka. Ayo mumpung ana Pak Bupati napa Pak Kapolres. Apakah kekuasaan itu menjamin bahagia? Enggak. Kula nulis, ada presiden Brazil, namanya siapa? Vargas. Dia nyuwun sewu. Meninggalnya apa? Jantungnya dhewe ditembak bunuh diri dan. Padahal bupati. Kok bupati? Presiden kok bupati? Presiden Brazil meninggalnya itu bunuh diri dengan menembak jantungnya sendiri. Dia bunuh diri. Artinya apa? Kekuasaan pun juga tidak menjamin seseorang itu bahagia. Apa mau? Kemasyhuran sudah. Kekayaan sudah. Kekuasaan sudah. Apa cuman itu? Enggak. Kecantikan. Apakah orang cantik itu dijamin lebih bahagia daripada orang yang jelek wajahnya? Urung mesti. Wong kadang-kadang rupa elek iki malah dadi rezeki kok. Kayak contohnya artis yang merongos kayak sapa kek? Eli Sugigi. Ayo. Kuwi bojone malah ganteng-ganteng. Pilane Magetan Pak namanya bukan Eli Sugigi lho, Eli Suuntu. Tidak menjamin kebahagiaan. Contohnya siapa? Marilyn Monroe. Ayo. Dia depresi, overdosis, banyak minum obat. Marilyn Monroe kurang ayu kaya ngopo, Pak? Wah, SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau umpama mobil itu Alphard kayak Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Oh yola, ibu-ibu teng Polres Bayangkari gini yo STNK lah, setengah tua yang kenceng. Ngono. Enggak ada yang bisa menjamin. Enggak ada jaminan orang yang cantik itu lebih bahagia daripada yang jelek. Apa lah ayu ki mesti bojone ganteng orang mesti. Elek sugih ki elek bojone malah ganteng. Kadang-kadang sing lanang elek malah bojone ayu ki oke, Pak. Oke, contohnya ya Pak Kapolres lah, Pak Wan. Besok Pak Kapolres karo Bu Kapolres ki insya Allah anu dan melebuni surga mergo syukur dan sabar. Jadi Pak Kapolres bersyukur punya istri cantik dan Bu Kapolres bersabar. Umpah mana lho dan. Kapolresnya mbak Aten asu ya ini. Ayo. Apakah orang sehat sing badane potok, jantungnya normal dijamin bahagia? Orang mesti. Saya mencatat ada dokter terkenal dari Prancis namanya Thierry Costa. Gue matinya bunuh diri dan gara-gara acara televisi. Enggak ada yang menjamin. Maka kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di dalam hati kita. Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, berarti mereka orang-orang kaya yang bisa membeli kebahagiaan, sementara kita orang-orang miskin tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tempatnya bukan di sebuah tempat. Kalau kebahagiaan itu di sebuah tempat, orang akan berbondong-bondong mendatangi tempat kebahagiaan itu, maka tempat itu akan menjadi ramai, tempat lain akan menjadi. Tapi kebahagiaan itu memang tidak bisa dibeli. Kebahagiaan itu tidak di mana-mana, tetapi kebahagiaan itu di dalam hati kita. Mila disyukuri mawon, sak duwe-duwene alhamdulillah. Bojone ayu alhamdulillah, supaya sing lanang ora mata keranjang. Bojone elek alhamdulillah awet. Bojone lemu alhamdulillah ra butuh kasur wis empuk. Ngono wae. Bojone cepol alhamdulillah barang tiba gampang lak nyeruntul. Ngono wae to Pak Bupati. Maka dipun syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dimanapun kapanpun konco-konco polisi ini bertugas, insya Allah mendapatkan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. On, malam hari ini saya akan berbicara tentang NKRI. Ini saya dibully habis-habisan gara-gara kulo posting soal banser. Gara-gara saya posting di Instagram soal lagu Bagimu Negeri dianggap musyrik. Gara-gara ada orang yang pengen mendiskusikan Pancasila katanya belum harga mati untuk Indonesia. Postingan saya terakhir soal banser dan Papua. dikomentari 6.500 orang lebih dan isinya semuanya mencaci maki. Iki ana banjer apa ora ning kene? Ndi banjer? Banjer ndi? Oh kayak banjer ya. Oh. Lagi aku ora banjer iki Fatayat serbaguna. Serbaguna pengajian yang awal kiai serbaguna ning omah dienggo karo bojone, ngono serbaguna. Jadi gara-gara saya bilang begini, kan kemarin ngaten Pak nggih, ben iki urut cerita kula niku. Saya itu di tag sebuah akun Instagram yang mengatakan lagu Padamu Negeri itu awas lagu syirik. Begitu saya delok ternyata apa? Lagu Padamu Negeri itu dianggap syirik. Karena bertentangan dengan firman Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gila bang sembrono dari nafsir ke ayat. Itu yang namanya jaga sembung naik taksi. Gak nyambung ya akhi. Jaga sembung bawa golok gak nyambung blok. Lagu ini katanya mengandung kemusyrikan gara-gara berlebih-lebihan mencintai negara. Kalau mencintai negara berlebih-lebihan dianggap musyrik, berarti kita mencintai istri kita sehidup semati enggak boleh, dan karena hidup mati kita hanya untuk Allah. Makanya katakan kepada para istrimu di rumah, "Sorry, saya tidak mencintaimu sehidup semati." Kenapa? Musyrik. Loh, kok gua gampang men ngomong musyrik gitu. Ngene yuk, dibuka dengan lagu Padamu Negeri. Sampai bayangkari rapal lawas ijol ki loro ngene. Shallu ala Nabi Muhammad. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami nyanyi karo ngemut roti. Untung roti murah mencelat. Ayo didelok alon-alon. Orang ngaji alon-alon, didelok alon-alon. Senengane saiki laguku ki lho, ngaji alon-alon ki lho, rondo-rondo. Kowe iso nyanyi lagu alon-alon, Mbak Polwan? Iso. Wah, gayane bisa. Ketoke sing tengah Polwan naturalisasi ketoke. Polwan naturalisasi. Aku mbiyen lak sing wedok rabi polisi lanang tak izinke, tapi lak wong biasa sipil rabi karo wong polisi wedok tak larang lah aja. Repot tak andane, lak bojomu polwan repot. Apa-apa mung siji izin dan tak andane. Arep mangan izin dan saya makan dulu modar tapi. Izin dan malam Jumat. Dune lanang polisi no enak. Jawabane muni siap dan laksanakan. Pak toko gedegan, siap dan enak, lanang ya, wedok repot. Pak tentara, Pak Muhajir apa, dan Ramil, dan Ki, oh, komandan, kombi. Saya lo kalau polisi kan, Polri, Polres, Polsek. Kalau di tentara itu, Panglima, Pangdam, dan Rem, dan Dim, dan Ramil kalau saya, dan Jogjaran kalau saya. Dancuk itu komandan pucuk maksudnya lho. Kalau Pak Rifa ini AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya juga AKB, aku kiainya Bapak Polisi. Wah. Wow. Dadah didelok alon-alon. Iki lagune musyrik iki saka ngendi? Apakah mencintai negara itu dibilang syirik? Apakah tidak boleh mencintai negara sehingga kemudian lagu seperti ini dianggap syirik? Coba kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai negaranya. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau niku kelingan kota Mekah terus. Begitu di kota Madinah akhirnya beliau berdoa, "Allahumma habib ilinal Madinah ka hubbina Mekah au asyad." Ya Allah anugerahkanlah kepada kami mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah, bahkan kalau bisa lebih dahsyat daripada itu ya Allah. Boleh. Karena Rasulullah orang Arab, dia mencintai Arab dengan budayanya. Makanya kan begini Dan, ceramah saya yang paling dibully oleh kelompok RCTI itu kan satu. RCTI itu apa? Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Lah cara ning kene kaya mobile Pak Kapolres lah, Pajero. Pasukan jenggot Rasul. Lah Kapolsek kok pengen Pajero ya beda meneh, panas njobo jero. Kalau ibu-ibu sini jelas KMT, kelompok mangan terus. Jadi salah satu lagu saya, kok lagu ngaji saya yang paling dibully itu kan ketika saya berbicara Islam Nusantara. Islam dengan karakteristik Indonesia. Saya kemarin pas di Aljazair, saya masuk ke orang asli Aljazair. Aljazair itu kan aslinya rasnya Arab, tapi dijajah oleh Prancis dan Spanyol. Makanya kenapa Zinedine Zidane itu orang Prancis tapi tempat lahirnya di Aljazair. Ini negara sugih nih aslinya. Tapi belum dioperi dengan baik. Di sana itu ada ormas, kalau di Indonesia NU dan Muhammadiyah namanya Ngibadi. Ngibadi, kelompok Ibadi. Saya tanya, ada enggak karakteristik Islam di Aljazair? Dijawab, ada Pak Kiai. Apa karakteristiknya? Kalau orang Arab pakai cadar itu namanya bukoh, burkoh atau cadar. Dengan mata dua yang masih kelihatan. Di Aljazair itu perempuan sini juga punya kebiasaan, punya budaya. Budayanya apa? Kami namanya bukan burkoh. Yang membedakan kami dengan orang Arab itu adalah cadar kami menutupi seluruh wajah kecuali mata satu. Jadi motone sing ketok siji tok. Niku budaya Aljazair. Jadi tutup ini mata ini. Tak praktekin dan. Dan tutupnya ini bukan hitam. Lawang Arab kan ireng, ireng biasa nih. Begini. Ini begini. Yang menutup kainnya putih. Persis matamu ki, persis ki contoh ki kok. Cangkeme rondo ki persis ki. Dan ketika saya tanya, ini nyontoh siapa? Ini tidak nyontoh siapa-siapa. Tapi ini adalah karakteristik kami orang Islam di Aljazair. Artinya apa? Islam Nusantara, Islam dengan karakteristik Indonesia. Itu juga tidak ada masalah, Pak. Ketika saya main ke Mesir, wong Mesir juga punya karakteristik orang Mesir. Arab Saudi, karakteristiknya wong wedok nganggo cadar. Ya monggo. Indonesia nganggo jilbab. Ya monggo itu. Orang Arab pakai jubah. Ya mafi muskilah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya mau tanya sama bapak-bapak polisi. Jubah yang dipakai oleh Rasulullah itu sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah atau setelah Rasulullah? Sebelum Rasulullah sudah ada. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok wis nganggo jubah. Karena jubah itu merupakan bang, nyuwun sewu, pakaian nasional orang Arab. Makanya kunjungan-kunjungan kerja Raja Arab Saudi kayak Raja Salman ya nganggo jubah. Karena itu memang karakteristik mereka. Rasulullah karena mencintai budaya Arab, begitu Islam masuk dibawa oleh Rasulullah, Rasulullah tidak menciptakan baju sendiri ala Rasulullah. Tetapi Rasulullah tetap menggunakan baju ala sebelum Rasulullah. Jadi bajune Kanjeng Nabi karo bajune Abu Jahal podo. Jubahnya Rasulullah dengan jubahnya Abu Lahab sama. Lantas yang membedakan antara orang Islam dengan non-Islam apa? Bukan dari bajunya, tetapi dari akhlaknya. Lak wong Arab sing kafir niku raine merengutan. Lak wong Arab sing Islam melu Kanjeng Nabi niku wajahnya tabassam, tersenyum, wajahnya menyenangkan. Maka benar kalau orang mengatakan lak wong nganggo jubah ki rung mesti wong urung mesti wong Islam, contone Abu Jahal. Kenapa badan? Maka kemudian kenapa Gus minta kok pengajian ra tau nganggo jubah? Aku wong Indonesia. Dan saya mencintai budaya Indonesia. Budaya Indonesia nganggo apa? Nganggo sarung kaya Pak Kiai niku. Nganggo baju koko. Baju koko sing dienggo Pak Kiai niki mboten baju muslim, niku baju Cina. Mila jenenge koko. Koko ki napa? Cina. Umpama wong Indonesia melu-melu nganggo jubah, oleh. Umpama wong Indonesia nganggo cadar, oleh. Wong rai-raine dhewe, hak asasi kita masing-masing. Yang tidak boleh itu saling menyalahkan. Sing nganggo jubah nyalahke sing sarungan nyalahke sing nganggo jubah. Sing salah niku sing ora katokan. Sing nganggo cadar monggo ora yo rapopo. Sing salah niku lek salah-salahan, sing cadar nyalahke, mbok sing ora nganggo cadar, sing ora nganggo cadar nyalahke sing cadaran. Bojone Gus Mita cadaran mboten ora. Wong bojoku yo ora pengen cadaran. Lah bojoku cadaran aku bingung nyipoke kepiye. Kok tak cipok mantep tak pikir rai buno bokong lak cilokong aku. Umpamane. Jadi niki lah budayane awake dhewe to Pak sarungan, kaya Pak Kiai niku. Boleh enggak ada masalah. Maaf ya musikila. Itu cara Rasulullah mengajarkan nasionalisme. Inilah yang kemudian mendasari Kiai Hasyim Asy'ari ketika beliau mengatakan hubbul watan minal iman. Dan hubbul watan minal iman itu artinya tidak hanya cinta negara, tapi hubbul watan minal iman itu artinya adalah nasionalisme. Cinta negara dengan nasionalisme beda. Lah cinta itu hanya sekedar mencintai, tetapi nasionalisme itu tidak hanya sekedar mencintai, tapi merasa memiliki cinta kepada tanah dan air. Yang punya konsep tanah air di seluruh negara di dunia hanya Indonesia. Makanya cara wong Jawa mbiyen ana istilah sedekah bumi, ana istilah sedekah laut. Orang-orang yang gagal paham sedekah bumi kuwi musyrik. Orang-orang yang gagal paham sedekah laut kuwi musyrik. Soale apa? Dolane kurang ado, turune kurang bengi, koncone kurang akeh, kopine kurang kentel. Ngono lho Pak ceritane iki. Ayai, ayai. Makanya lah cara ngedewe Pak Kapolres. Wih istilahnya orang sedekah bumi, ono sing merti dusun. Kalau di Magetan namanya apa ya Pak ya? Bersih desa. Kalau di Gunung Kidul namanya Rasulan. Rasulan ki cangkem Jawa, ro diwaca ra. Kiai mau atur bubu. Oh sok tahu. Ning Demak ya ngono. Dan hebatnya orang-orang tua kita itu ketika mengajarkan nasionalisme bagaimana Dan? Iki lho ambue. Saya sering memberi contoh filosofi orang buat rumah, Pak. Saniki lah jenengan merah putih ditaleni ning sirah ini. Lah cara wong biyen iku luar biasa, Pak Kapolres. Coba Anda lihat orang-orang tua zaman dahulu itu kalau bangun rumah, Pak. Itu yang dipasang biasanya tiga dalam rumah itu. Di depan, di pinggir jalan dipasangi pisang rojo. Di depan pintu niku ono gabah saiket. Kemudian di molo kayak dipasangi merah. Saya waktu itu bertanya-tanya, kenapa sih bapak kula gawe omah zaman kula cilik pasangi merah putih. Ayo le merah putih dipasang. Pasang. Saat durungi dipasang bapak kula hormat kepada merah putih. Gerak aku ya melu ngene aku. Padahal belum paham itu maksudnya apa. Jadi ternyata kenapa orang-orang Jawa itu masang rumah di molo dikasih merah putih. Soalnya zaman penjajahan Belanda mbiyen, kalau masang bendera merah putih di pinggir jalan, kuwi diseneni karo londo. Didokke karo londo. Maka supaya semangat nasionalisme ini tidak hilang, dipasang ning molo. Omah zaman mbiyen kuwi ora ono internete, ora ono internete. Halo, plafon nggih lho. Apakah jenenge internet oke? Okay? Apa bu? Mana ya beda didik lah. Ketika di ruang tamu dan nama ngene, wah merah putih. Ning blandar tengah kalian dok, merah putih. Ini hebatnya orang dahulu. Podo kulo niku cinta karo endo gara-gara nopo. Kamar kulo neng omah karo abah kulo dipasangi gambar jagat ditaleni lambangin Nahdlatul Ulama. Lo bapakku iki ki apa? NU ki apa? Saya masih si kecil kok. NU ki apa? Tapi setiap hari saya lihat, maka menumbuhkan rasa cinta. Inilah yang kemudian tuh saya pengen. Orang Indonesia hari ini tuh kembali mencintai bangsane dari hal-hal kecil umpamane. Masang gambar pahlawan di rumah masing-masing. Siji wae lah umpamane. Pak Bupati lah iso gawe keputusan bupati. Perbup peraturan bupati. Minimal surat himbauan pada masyarakat, tolong warga Magetan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia mencintai terhadap negaranya, di rumah masing-masing minimal dipasang gambar pahlawan satu. Ini penting Pak Bupati. Lho tenan Pak. Engko lak sampean gelem ngono to, tak video, tak posting ning Instagramku. Wah kondang jenengan Pak. Ora mung viral, viral. Lho, api banget mboten Pak Kiai. Coba pasang gambarnya siapa? Pangeran Diponegoro. Pasang gambarnya Patimura, Jenderal Sudirman. Pahlawan nasional dari NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jajal. Lah saiki nyuwun sewu ning omah sing dipasang. Halah-halah Vanessa Angel. Setiap kali Pak Bupati ndelok, wow, 80 juta. Kapolsek sing dipasang Vanessa Angel. Begitu ndelok, wow, kroto. Ini sederhana Pak, tapi penting Pak. Piye ya negara niki sesuai iki? Pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan sejarah semuanya dihapus. Dulu zaman kita itu masih sekolah Pak Komandan, ono pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Morale diatur nganggo apa? PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Mlebu sekolah, ono penataran P4. Sekarang sudah tidak ada lagi. Maka lagu Padamu Negeri dibilang musyrik. Wis ora ono P4, onone P3K. Pite pitu pice kabeh. Loh, niki mboten namung tugasnya polisi, mboten namung tugasnya Pak Bupati. Karena mencintai negara itu kewajiban semua warga negara. Nggih napa mboten? Lho ngono lho aku ki sing lek sing kesel semangat kok masa omong ngingai hahe. Pasangi gambar pahlawan, pasangi gambar kiai. Ning saiki ngetren, Pak. Ora tau salat tapi sing dipasang gambare Gus Miftah. Wah, aku mlebu omahe preman kemarin di Jawa Timur. Foto saya itu banyak banget. Wah, Anda orang beriman. Hah, kula salate ora tau kok. Aku langsung batin dancok, dancok aku. Penggemarku ampuh men ya aku. Lha napa jenengan kok masang gambar kula teng mriku? Lah kula mboten nonton YouTube jenengan kok. Ngopo seneng karo aku? Lah jenengan pinter misuh kok matamu, matamu aku. Jadi di Surabaya itu Dan, kan kemarin saya main ketemunya Bang Zen, Kapolres Sudarjo itu. Saya masuk ke orang jualan malam, kayak warmindo warung makan Indonesia dulu burjo-burjo itu. Saya ceritain itu YouTube, YouTube itu pengajian ya, ya Allah, ini kan luar biasa. Makanya kenapa saya banyak konten-konten kebangsaan. Sebelum Mbah Maimun Zubair itu meninggal 2 hari sebelum Lebaran tahun kemarin, saya ditelepon sama Mbah Mun Kiai, Miftah, nggih Mbah, ngajimu dunia malam dilanjutkan karena mereka butuh, nggih. Nomor 2, sekarang kalau pengajian banyak isi tentang kebangsaan. Karena semangat kebangsaan sekarang mulai menurun. Enggih Mbah, ini 2 hari sebelum Lebaran saya di video call sama Mbah Mun. Yang saya ceritakan di acara Kompas TV, acara Tokso Rosi ini. Jadi nyuwun saya, semangatnya serauna Pak Bupati. Makanya yuk dimulai dari Magetan yuk, mumpung hati kula dalu niki kelingan. Pak Bupati menghimbau warganya masang gambar pahlawan. Siji-siji minimal. Ibu-ibu ngefane karo sapa? Raden Ajeng Kartini, pasang gambare Kartini. Nggih, Bu, nggih. Jenengan mengidolakan Kartini, berarti harus mengikuti ajarannya. Napa ajarane Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini itu merupakan anak dari istri ketiga Bupati Jepara. Dan Raden Ajeng Kartini merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Artinya Raden Ajeng Kartini pro poligami. Kalau ibu-ibu mengidolakan Raden Ajeng Kartini, berarti Bu Kapolres siap-siap dipoligami. Setuju bapak-bapak? Setuju. Kata ibu-ibu bayangkan, tidak Ferguson. Oh no. Wong wedoke krungu poligami niku wis mulai. Mulih wae, mulih, mulih. Paman tenan, wong wedok iki luwih ampuh daripada wong lanang. Orang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Ora wani. Mbok entek Pak Kapolres ngadepi bojone. Pokoknya lah neng harap anggota gawagah kan nesu sak kemengin. Mama, neng omah ketemu bojo lah goblok sak nalika tak kandani. propam ning kantor ki enteng, provos sing paling medeni kae lho, tekan dani kae lho. Medeni provose pokoke. Maka saya meyakini kesuksesan seorang kapolres berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Seperti ini sekarang mulai luntur. Makanya karena orang gak pernah melu penataran P4. Saya di tag akun Instagram yang saya posting 2 hari yang lalu. Pancasila itu perlu didiskusikan kembali. Karena selama ini Pancasila itu hanya untuk membungkam kelompok-kelompok Islam. Yang pengen begini, begini, begini, begini. Ini lah kuanen, ini lah cangkem sembrono. Ini mau garek menikmati kemerdekaan. Urip wis ayeme kaya ngene. Kok dadak pengen ngotak-ngatik Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saiki muncul meneh NKRI bersyariah. Kuwi apa meneh? Saiki apa-apa tambahi syariah. Kok wis ana nglonte syariah. Lah cilaka to niku mengke. Aku sedih Pak Muhajir, tenan. Itu loh. Apa-apa dilabeli syariah. Indonesia itu kurang syariah ke piye to? Enggak usah ada label NKRI bersyariah. Indonesia iki wis syariat banget tak kandani. Pancasila lagi kurang apa tuh? Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Kula wis syariat banget tapi. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Kurang syariat apa coba? Karena mau tak adek mana? Mila kula kondo. Yang paling banter mempertahankan Pancasila lagi wong NU. Kenapa? Yang mengamalkan Pancasila lagi rata-rata ya wong NU. Yang paling tenanan. Dibuktikan dalam bentuk apa? Tahlilan. Tahlilan ki isine Pancasila tak kandani. Ketuhanan yang Maha Esa. Lah piye ora? Ning tahlil afdalu dzikri falam annahu la la ilallah la la ilallah. Nomor loro apa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kurang beradab piye? Wong tahlilan ki teko mesti sopan, nganggo sarung, baju koko, nganggo kopiah. Ora ana wong tahlilan nganggo katok semene ora ana niku. Persatuan Indonesia kurang bersatu piye wong tahlilan ge. Kok imame maca afdalu dzikri falam annahu kabeh la ilaha illallah. Ora ana afdalu dzikri falam annahu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nek ora ana bersatu dan sing beda paling mung goyangan dase tok paling. Lah tahlile padha persatuan Pak Bupati. Mung dase beda-beda Pak Bupati. Ana sing manduk-manduk, ana sing geleng-geleng, ana sing lebay beda-beda Pak Bupati. Ana sing afdalu dzikri falam annahu la la illallah la la illallah. Ono kene Pak Bupati, sing miring ya ono afdhal dzikri fala manau la la ilallah la la ilallah. Sing kaya entung ya ono afdhal dzikri fala manau la la ilallah la la ilallah la la ilallah ono. Ono. Sing beda mung kuwi tok sing beda. Sing mung mantep ya ono nggih afdhal dzikri fala manau la la ilallah la la ilallah. Ini bisa dibar diamuk bojone iki pisan. Sing cowopet ya ana ketoke amplope kandel. Afdhal dzikri fala manau la la ilallah la la ilallah. Semangat amplope kandel ta soalé la la ilallah. Sing kemayune ra umum ya ana, lebay banget. Afdhal dzikri fala manau la ilaha illallah la. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Piye kurang permusyawaratan. Sing mimpin tahlil ke ratau voting, mesti musyawarah. Tur nyuwun sewu, monggo Pak Kiai. Mboten jenengan mawon, mboten jenengan mawon. Kuwi lho ambuhe Kiai-kiai NU niku. Ora ana karo. Sing mimpin tahlil aku wae, ora ana. Mila Kiai-kiai NU jenengan delok. Monggo Pak Kiai jenengan donga, mboten jenengan mawon. Permusyawarah. Pilak tahlil banget to. Monggo jenengan tahlilan, mboten jenengan mawon. Dan yang kelima napa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sing teko kabeh jatahe padha besek siji. Kan keadilan. Opola Kapolres karo Kapolsek, Kapolres loro, Kapolsek siji, ora dan padha tak kandhani. Sing beda paling mung roi sitok oleh pupu, liyane sakwir-sakwir ngono kuwi biasane. Tapi lah pengajian ngene iki aja keadilan sosial. Aku rugi no aku. Sing bengok-bengok aku kok adil jatuhnya mung snack siji ya merongos aku kok. Maka orang-orang seperti ini sembrono. Orang-orang yang mengatakan, yuk khilafah. Dan coba buka di YouTube. Yang pengajian saya mengatakan khilafah tidak cocok di Indonesia. Karena setelah zaman Khulafaur Rasyidin banyak khilafah itu yang gagal. Wah dibunuh sama dari aku lele. Maka saya bilang begini. Konsep dakwah kita itu sekarang kalah di media sosial. Kalangan menengah ke atas Pak Bupati, kita kalah. Lalu kalangan menengah ke bawah pengajian ngoten niki, santok wong ngene biasa lah Pak Bupati. Biasa. Kemarin di Polres Kudus itu ya Allah, yang datang lebih dari 20.000 alon-alon simpang 7 Kudus sak dalane kebak. Kita di situ menang. Tapi di kalangan menengah ke atas, sekarang ibu-ibu bayangkari itu di Jakarta, sing diundang kadang-kadang malah Ustaz Salafi. Karena mereka enggak bisa membedakan. Kemarin di Rindam Magelang, khotbah Idul Adha sing diundang wong Wahabi, Pak. Mereka sudah masuk ke mana-mana. BUMN di Jakarta niku nyuwun sewu. Sing nguasai itu mereka. Mangan duwite negara untuk menjelek-jelekkan negara. Kan danco. Aku ora terima kok, Pak Bupati. Loh, mereka makan uangnya negara tapi mengatakan hormat merah putih itu musyrik kok. Mereka makan uangnya negara tapi enggak mau upacara bendera kok. Mereka mengatakan apa upacara bendera apa itu rano ajaran saka Kanjeng Nabi. Lah ya matamu, lho apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi. Weh, bancer-bancer Magetan ra bakal iso rabi. Lah kudu padha karo Kanjeng Nabi, bancer Magetan tuh enggak boleh lebih dari 25 tahun harus sudah menikah. Di atas 25 tahun bid'ah tur mesake tak kandani. Lah kowe kudu padha karo Kanjeng Nabi. Mas kawinmu rabi kudu pira le? 20 ekor unta. Sak unta kirgane pira? 20 juta. Berarti mas kawinmu kudu pira? 400 juta. Sak modare kowe ora rabi. Kula mbiyen 20 ekor. Tengu. Jarene begitu awake dhewe ngomong ngene, Pak. Kiai-kiai NU ki enggak nganggo hadis wa kula bid'atin dolalah. Nganggo. Tapi penafsiran dan aplikasinya sing berbeda karo cangkemmu. Lah saiki ya nyuwun sewu ya. Lah kabeh kudu padha karo Kanjeng Nabi. Sing beda karo Kanjeng Nabi mesti dianggap bid'ah umpama. Ya pengajian ora usah nganggo mik. Kanjeng Nabi mimpin perang Badar kaya ngono ora nganggo mik. Apa dijajal saiki pengajian ramikan. Bapak-bapak polisi. Modar cocotku kok ngopo? Pak Kapolres dilarang naik Pajero apa unta? Ayo kowe. Sesuk mangkat ning pareng etek. Kenapa dan sunnah Rasul? Dari zaman Kanjeng Nabi, pengajian kabeh sikile ngene iki. Sila kabeh. Awakmu sing njogo sikile iki bid'ah ngono kuwi. Lungguh ning ngarepe kene nyelonjorke tungkak bid'ah. Beda karo zaman Kanjeng Nabi kowe aku ngono. Jane ora apa-apa sih, Nduk. Mengaku batin apa tungkakmu kuwi orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek gitu. Lah Pancasila ini disusun sudah sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Sing mikir ki wong pinter-pinter tak kandani. Sing gawe Pancasila iki sapa to? Soekarno, M. Hatta, Yamin, sapa meneh? Mboten, Mbah Hasyim Asy'ari itu merestui. Wahid Hasyim putrane Supama. Iki wong pinter kabeh. Ini orang-orang berkelas, funding fathers, mikir tenanan untuk Indonesia. Maka saya mengatakan ideologi Pancasila harga mati untuk NKRI. Ngono lho pemahaman ini. Coba kalau kemudian dipaksakan dengan khilafah. Aku bayangkan orang-orang yang nyandak utekku. Baru pilihan presiden, calonnya kalah, demo di Jakarta atas nama jihad. Apa meneh lak calon khilafahe ra dadi umpamane. Lak iso perang kuwi. Wong calone ra dadi mangkat ning Jakarta atas nama jihad kok. Aksi bela Prabowo jihad kok. Apa meneh lak khilafah jajal. Begitu calon presidene wis akur, jihade wis beda meneh. Kuwi lak ya mung bosok to. Ayo. Mung bela calon presiden wis dianggap jihad. Apa meneh membela calon khilafah, calon khalifah. Saiki dibayangke ngeten nggih Pak Kiai. Utsman karo Ali wae, orang yang begitu luar biasa waline Gusti Allah. Mati niwe dipateni, ditusuk lho, Dan. Apalagi sekarang Kondisi umat waktu itu adalah umat terbaik, umat wasaton. Apalagi sekarang yang umatnya ora tak apik. Makanya konsepnya Nahdlatul Ulama ketika memahami umat sing apik itu umat wasaton, kita punya istilah namanya tawasut. Tawasut melengkapi tasamuh dengan tawazun. Kok saya ingin gaya goro-goro khilafah mau dimasukkan ke Indonesia? Nomor satu, berarti dia tidak menghargai para pendiri bangsa. Nomor loro, berarti mereka memperkosa ideologi negara kita. Kenapa kemudian di Indonesia harus Pancasila? Karena saya meyakini yang bisa menyatukan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia. Saya kira orang yang Pancasila, Pak. Kasus hari ini Jawa Timur dengan Papua. Aku kan mau pengen ketemu sangkemi yang provokator gitu. Makanya kenapa kemudian kemarin ketika saya diwawancarai saya, Pak Kiai Said, Gus Nadirsa dari Australia sama Gus Muafik. Saya bilang, saya bersama Papua karena Papua itu adalah Indonesia. Jangan sampai kemudian hanya mergo cangkeme wong siji, akhirnya membuat mereka marah, akhirnya pengen merdeka dari Indonesia. Makanya kayak wakil wali kota Malang barang itu cangkeme kudu dijogo. Pak Bupati hati-hati ya Pak Bupati. Kula mergo tresno kalian jenengan Pak Bupati. Pengen insya Allah Pak Bupati mulai meninggalkan dunia hitam. Kumisnya putih kabeh wisana. Ini kan ngeri Pak. Akhirnya di Papua yang jadi korban sapa? Konco-konco polisi. Mengamankan demo bualangi watu sapi turute. Yang jadi korban siapa? Aparat. Ya, aku kira seneng ya. Wong kok ngelok kewong nganggo bahasa kewan ki rapi to, Pak. Dan itu bukan ajaran agama, Pak. Kalau kemudian mereka tersinggung menurut saya ya lumrah. Kenapa kemudian terjadi seperti ini? Karena kurang pahamnya mereka terhadap Pancasila. Coba sani kita delok ndan ya. Indonesia itu kan negara yang antik. Jelek-jelek saya, kayak saya itu kan saya pernah keliling Eropa. Aku pernah di Belanda, di Italia, Belgia, Swiss. Saya besok dapat undangan lagi dari beberapa negara Skandinavia. Mereka itu negaranya enteng. Wak. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Bangsanya namanya Eropa, berdiri di banyak negara. Prancis, Spanyol, Inggris, Belgia, Portugal, Turki, Belgia, sakpiturute. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia, banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Ono bangsa Bugis, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Bali, bangsa Madura, bangsa Jawa. Hanya berdiri di atas satu kaki namanya Indonesia. Ini kan abot, Pak. Untuk mencari ideologi yang bisa mempersatukan semua bangsa ini. Maka muncullah yang namanya Pancasila. Jadi lah, polisi tentara ini pengen sosialisasi empat pilar kebangsaan dan yang paling efektif kanggo pengajian. Aku ingin seminar ning Lemhanas. Biayanya ratusan juta, sing teko wong 1000. Biayanya habis sampai miliaran. Lha lak ngene iki aku sosialisasi empat pilar kebangsaan. Ngundang aku, ragate ra jelas dan murah dan tak kandani. Pokoke ilang kaporesmu ning ndi iki mu. Nyiapke amplop matamu. Wis ngawur banget ya. Ya, wis sing khusnudon ambek kae. Tindak mriko, Mbah, nambahi amplop kurang ajar to. Didelok. Saya kira saya ngomong Indonesia nggih. Ngomong Pulau Jawa tok iki lho didelok. Sama-sama tinggal di Pulau Jawa, bahasa dan dialektikanya udah berbeda kok. Kita lihat Pak Bupati dari ujung timur Banyuwangi. Kono duwe suku jenenge apa? Oseng. Bahasanya wis beda meneh. Nyebrang didik Madura, bahasanya wis beda meneh. Karena tempatnya tandus, maka omongannya rodok galak. Madura. Kita cinta dengan teman-teman kita di Madura. Tapi jarang anggota kepolisian dari Madura. Karena hitung-hitungan gak pernah benar. Bahwa Magetan berhitung. Satu, dua, tiga. Madura, to, satu. Rampung-rampung. Waduh, lianis tekan kono. Lah wong Magetan tiba dor kan Madura dor dor ra mati-mati musuh e lomba TTS ra tau menang ki ya Madura kuwi ora tau menang yang diminum oleh Gus Miftah empat kolom kopi ya. Lah Madura yang diminum sama Gus Miftah pi kopi kurang kolome Pak Lah awake dhewe iki nyanyine 17 Agustus tahun 45 Madura ora. 16 Agustus tahun 45. Eh salah 17 Agustus. Bentar dulu. 16 17 16. Terus ke 16 Agustus tahun 45. Setelahnya hari kemerdekaan kita. Ya bener setelahnya kok. Salah orang nambah amplop. Nguyuh tak kandani. Nambahi. Ya wes, mergo nambahi dilit meneh Pak Bupati ya rono insyaallah dilun. Madura, ngulon meneh ketemu Surabaya. Bahasane rada kasar titik. Jancuk umpamane. Ternyata jancuk itu enggak misuh Pak Bupati. Jancuk itu nama pahlawan di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Dan tank yang dibawa ke Surabaya, tanknya agak kecil, bisa masuk ke perkampungan. Jadi begitu tank ini masuk ke kampung, wong Surabaya bengok, jancuk, jancuk, jancuk. Padahal namanya jancuk, C-O-O-K. Tapi wong Surabaya ngomong jancuk ki angel, maka jancuk, jancuk, jancuk. Jadi lah kalau pengajian kadang-kadang ngomong jancuk, niku kalau mboten misuh, tapi nyebut jeneng pahlawan Belanda. Oh no, bisa ngeles aku dan. Terus aku ngomong jancuk, aku mesti fasih. Soalnya apa? Aku ngerti tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Bahkan kula kadang-kadang mau misuh dancuk ngomong dancuk niku nganggo kol-kolahku bro. Dancuk kok iku bro. Ngulon meneh ketemu budaya Jawa ala Solo dan Jogja. Ngomongnya halus kaya kula. Ora percaya. Ora piye ra halus bojoku basa karo aku. Bojomu basa ora mungkin. Alah rupa-rupa kaya ngono kok basa. Oma getan ki aneh ketemu bojone ra basa ketemu bakul bakso basa. Karo bojone ayo Pak Madiang ketemu bakul pentol Pak kula tumbas. Ora ngajar. Karo bojone ra basa kok karo bakul pentol basa. Ki awakmu diwene apa karo bakul pentol? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Ngulon meneh iki sing menarik ketemu Banyumasan. Blekutuk blekutuk blekutuk blekutuk. Wong saja enggak wong ngapak nika. Kula ki iso basa ngapak soalnya ben kula kekancan suwe kali almarhum Ki Entus Susmono. Eh bangsa Kebumen, Dal, Cilacap, Purwokerto. Wis bahasane blekutuk blekutuk blekutuk. Pak Kiai, Kiai isuk-isuk ngobori cocot apa meneh iki? Bono nawari udut kuwi ngobori cocot. Cara ngapak. Cara Purwokerto ngomprong ngicongor. Ngoten niku. Kalau pengajian yang Kebumen panitiane sambutan kalau wingi inyong sowan marang Gus Miftah manjing dalamnya Gus Miftah kiye anak gapura arane gapura sugeng teka kumbatin gapura sugeng teka kiye apa ternyata gapura selamat datang selamat ki sugeng datang ki teka kan bedane awake dhewe kali mriko bedane o karo a teko jadi teka sego jadi sega boto jadi bata konco jadi kanca. Tapi ra ono. Kowe malah ngomong kantal ora ono, ora ono. Ora ono. Nang Jogja iku ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Monumen Jogja kembali. Jogja balik maning. Top oh ngapaki bahasane. Bluk bluk bluk bluk bluk bluk. Lah dulu Pak Kapolres kalau ingat zaman wartel biyen, nelpon nomor telepon ngomah. Kau ditelepon, sibuk. Bahasanya lah bahasa Inggris dan jawabannya. The number you are calling is engaged. Please try again in a few minutes. Gak ambil. Saya lawang ngapak banget. Telepon sibuk, langsung jawab bahasa ngapak. Ngapak. Nomor telepon yang si ratu tuju langka. Telepon mending ya. Ngapak. Ya, ngapak. Pap. Ngulon meneh. Ketemu nopo. Bangsa Sunda. Bahasanya beda mana. Cicing mahula gandeng, teh kucing mah diserondeng. Kadidu kadunya tai meduduk dinyanya. Janda herang. Begitu kayanya Indonesia. Sing lucu ana wong ngapak dolan ngene wong Sunda. Begitu mlebu ning kampung Sunda ngidak telek. Wong ngapake mbung, "Tai ini siapa ki?" Dijawab kali wong Sunda, "Iya, mah taina urang." Wong sing ngapake ora percaya. Ora percaya inyonge. Lah keprimen? Tak ini orang kok gedenya seki ya. Indahnya Indonesia. Ngulon meneh ketemu mana Pak? Jakarta. Bangsanya apa? Betawi. Lulu gua-gua. bapak lu mertua gua. Mulan meneh ketemu wis mulai Sumatera. Dari ujung Sumatera bagian selatan, Lampung sampai Aceh bahasane wis beda meneh. Ning Lampung nyago mangan kudai. Omah ayo makan dulu. Kampuang, asu cara Lampung. Mulan meneh ketemu mana? Palembang wong kita galo. Bengkulu, Aceh, Medan. Ini banyak bangsa dan hanya berdiri di atas satu kaki namanya Indonesia. Maka butuh satu falsafah, butuh ideologi yang bisa menyatukan semuanya. Orang marah neng Bali, beli Rifai, apa kabar beli? Beli Jumadi. Kalau di sini Mas Jumadi mboten mlebet kantor, lan neng Bali beda. Beli Jumadi nggak masuk kantor, ngono kuwi. Kan nggak bisa ngomong T. Terus neng Bali mesti jenenge tambah Jumadi, Emanuel gede umpamane gitu umpamane. Coba. Belum lagi kalau kita ke Ambon. Ngetan, ngomongane semakin cepat berhitung. Lawang Madura berhitung kalah, wong Ambon menangan. Lawang Madura tuh satu. Lawang Ambon ngetan berhitung 1, 2, 3. Cepat banget rampung. Ini nyuwun sewu baru dari segi bangsa. Belum ngomong agama. Maka ketika berbicara surat Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ayat itu paling cocok untuk Indonesia. Lah para pendiri bangsa iki mikir, Nduk, iki sing cocok apa? Dan ternyata menemukan Pancasila ini. Begitu Pancasila sosok dibawa kepada Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Mbah Hasyim poso. Begitu anake Wahid Hasyim niku matur karo ramane, "Bah, niki pripun Pancasila?" "Ya wis tinggalen dhisik tak poso." Poso, tirakat, ngatamke Quran, ndonga, sampai akhirnya beliau mendapatkan firasat, ya Pancasila cocok untuk Indonesia. Makanya orang yang mengatakan Pancasila tidak cocok, aku nesu. Soalnya apa? Berarti padha karo ngenyek kiaiku. Sapa Mbah Hasyim Asari. Kula niku duwe cita-cita, Pak. Sesuk ning alam kubur aku takoni karo Munkar Nakir. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma kitabuka? Tak jawab. Aku NU. Takon Mbah Hasyim. Lah ya ngono wae ta. Lah Pak Kapolres ngejak anggotane mlebu ning kebun binatang sebagai ketua rombongan. Kuwi sing nyekel tiketnya sapa? Ketua rombongan. Kapolseke mlebu, Jumadi mlebu. Sing takoni mung Pak Rifai tok. Sesuk aku lan iku melu Kiai Hasyim Asari dadi wong NU, sesuk aku mlebune surga nderek Kiai Hasyim. Lah orang-orang yang tidak percaya dengan Pancasila, berarti lah ngenyek kiaiku. Ya tak keklek cangkemmu kok ngopo kowe? Enggak percaya dengan Pancasila, silakan minggat dari Indo. Aku kendel ndan ngopo kok. Kira ngomong agama lho Pak ya. Maka kenapa khilafah itu tidak cocok? Lah wis ngomong agama abot meneh iki. Sing lucu perang karo Belanda ana wong Kristen karo wong Islam perang bareng ta. Nggowo bambu runcing kabeh. Wong Islam ndonga bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah. Si wong Kristen ndonga atas nama Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Wus ngono. Akhirnya mereka berani menghadapi Belanda bersatu untuk Indonesia. Akhirnya mereka bilang apa? Jangan sampai kalah. Kita perang sama Belanda. Kenapa? Kan kita punya Tuhan dua. Ayo kita berangkat. Mangkat akhirnya menang adek. Dan ingat, para jomblo harus belajar dari kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu menang karena bersatu, bukan karena berdua. Wih, rungokno, wih jomblo rungokno. Kenapa kamu jomblo? Karena saya memerdekakan Indonesia. Ngono le. Inilah yang kemudian membuat saya semangat. Di mana-mana saya berbicara soal ini. Maka saya minta kepada warga Magetan, Pak Bupati, yuk bareng-bareng kita jaga Indonesia. Ora usah aduh-aduh melalui Magetan. Dulu tak pikir simbol-simbol kira penting dan ternyata simbol kira penting tenang. Pakai simbol-simbol. Podo karo konco-konco NU aku ngomong. Masjid mungkin ditadi di jogo tenanan. Saya kira uang teko anyar ramai lu gawe masjid moro-moro ngaku-ngaku. Lu suka biangan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini baru ngomong satu bangsa. Saya ulangi ya, kalau Eropa itu satu bangsa berdiri di banyak negara, sementara Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu kaki namanya Indonesia. Maka mudah-mudahan peringatan kemerdekaan yang ke-74 membawa Indonesia sebagaimana tagline-nya mempunyai sumber daya manusia yang semakin unggul. Amin Allahumma. sampun jam setengah kalih, ini pun rampung. Ngarep mateni aku wo. Raurone cerewet lho. Kula mong saking donga mudah-mudahan anggota-anggota kepolisian di Indonesia senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya batin dan aku nang ngerti toh catur prasetya tribra. Kan aku ya paham toh, aku mbiyen melu pramuka. Ngerti saka bayangkara. Lah lagu padamu negeri kuwi musyrik, berarti tribrata ke ya musyrik lho. Karena mengabdi kepada negara, kuwi ra oleh. Makanya aku mau ngawur banget. Maka dijauhkanlah mudah-mudahan kita dari paham-paham seperti itu. Saya berharap pemerintah Indonesia ke depan semakin care dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai BUMN, badan usaha milik negara yang mereka menggunakan fasilitas negara tapi untuk menjelek-jelekkan Indonesia. Contoh teng Boyolali, pegawai negeri tidak menghormat kepada bendera. Katanya napa tohut, pilak kebuangetan tawi. Urip diuntali karo negara tapi tidak mau berbakti kepada negara. Banggalah jadi orang Indonesia. Kita tuh kurang bangga Pak Bupati. Pitik gedene ning Magetan. Begitu gede diarani jago Bangkok. Kudune sebut jago Magetan. Suket tukule ning Magetan diarani suket Jepang. Apa urusane karo Jepang? Kuwi suket Magetan. Apa-apa diarani kono rumput Manila, suket Jepang, jambu Bangkok. Apa kuwi? Indonesia mau kebagian siji pisang Ambon. Ya Allah. Monggo mungkin jendengo Pak Kiai diwacake selawat hasbi robi ping telu untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi robi jalallah ma fi qalbi ghairu Nur Muhammad. Ha illallah hasbi rabbi ila qomi tariq wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Gus Miftah untuk memimpin doa. Pak Kiai. WNU mawon sing donga. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna lil munafian. Allahumma zidna lil munafian. Allahumma zidna lil munafian. Dan makbulan. Bariskan wasiyan halan tayyiban mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi pengajian akbar bersama Gus Miftah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan doa yang telah dipanjatkan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi dan Indonesia menjadi semakin maju. Akhir kata kami atas nama Panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar duniamu, kau lupakan akhiratmu. Tanpa sebab kau ingin. Dan untuk selanjutnya, kami silakan kepada Gus Miftah, segenap Forkopimda beserta Ibu, pejabat utama Persmaketan, Kapolsek Jajaran, serta tamu undangan untuk menuju Aula Pesat Gatra. Elinga urep ora suwe koyo mampir. Kami sampaikan kembali, kami silakan kepada Gus Miftah, segenap Forkopimda beserta Ibu, segenap pejabat utama Persmaketan, Kapolsek Jajaran, serta seluruh tamu undangan untuk berkenan menuju Aula Pesat Gatra. Kembali kami sampaikan, kami silakan kepada Gus Miftah beserta rombongan, kepada segenap Forkopimda beserta Ibu, pejabat utama Persmaketan, Kapolsek Jajaran beserta Ibu, serta seluruh tamu undangan berkenan untuk menuju Aula Pesat Gatra guna menikmati makan malam yang telah disediakan.